Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'unthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita di pagi hari ini. Dan kita masih membaca kitab Manhajus Salikin di bab tentang masalah syirkah. Penulis mengatakan, wa yakunul milku fiha warribhu bihasabi ma yattafiqani alaihi. Idza kana juz'an musya'an ma'luma. Fadakhala fi hadha al-awwal syirkatul inan wa hiya ay yakuna min kullin minhuma malun wa amal. Dan kepemilikan terhadap objek syirkah serta keuntungan itu dikembalikan kepada kesepakatan masing-masing pihak. Idza kana juz'an musya'an ma'luma, jika objek syirkah dalam bentuk juz'an musya'an, objek yang musya'. Dan kemarin sudah kita singgung apa pengertian objek musya', makluman yang sudah diketahui. Diketahui persentasenya, sehingga syarik 1, syarik 2, ya, anggota syirkah 1, anggota syirkah 2 diketahui persentase masing-masing. Pada khalafi hadza, kemudian termasuk dalam aturan ini adalah semua bentuk syirkah. Dan Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ada 5 bentuk syirkah. 5 bentuk syirkah itu apa saja? Syirkatul inan, syirkah mudharabah, termasuk syirkah dalam aturan ini adalah semua bentuk syirkah. Dan Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ada 5 bentuk syirkah. 5 bentuk syirkah itu apa saja? Syirkatul inan, syirkah mudharabah, syirkah al-wuju, syirkah abdan, dan syirkah mufawadah. Kita ulang ya. 5 bentuk syirkah. Syirkah inan, syirkah wuju, syirkah mudharabah, syirkah wuju, syirkah mufawadah, dan syirkah abdan. Ada 5 bentuk syirkah. Wa kulluha jaizatun, dan semua bentuk syirkah ini akadnya adalah akad jaiz. Kalimat beliau wa kulluha jaizah bisa maknanya dan semua bentuk syirkah ini adalah akad jaiz, atau bisa maknanya wa kulluha jaizah maksudnya adalah semua bentuk syirkah ini hukumnya diperbolehkan. Dan dalam Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa untuk syirkah mudharabah, untuk syirkah dan mudharabah, tafsih walau kana ra'sul mali min ghairin naqdainil madrubain. Hukumnya sah meskipun modalnya itu bukan dalam bentuk uang. Fa innahu la mani'a minhu wal hajatu da'iyatun ilai. Tidak ada larangan bentuk modal harus bentuk modal dalam bentuk selain uang. Dan sangat dibutuhkan ketika modal dalam bentuk selain uang. Wa alaihi yuqawwam ra'sul mal bi ahadin naqdain wa yurja' ila hadha at-taqwim 'inda al-muhasabah. Dan jika modalnya dalam bentuk selain uang, maka dilakukan yuqawwam, ditakwim, dinilai. Kemudian ini bisa dilakukan dengan cara appraisal ya, dengan cara ditakar atau dinilai kira-kira ini kalau diuangkan berapa. Baik, sekarang kita akan bahas terkait bagaimana objek syirkah. Akad kerjasama atau akad syirkah terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam akad kerjasama. ada A, ada B, ada C, D, dan seterusnya. Lalu di sini mereka membuat sebuah usaha bersama, syirkah. Maka masing-masing anggota ini, A, B, C, dan seterusnya, ini disebut dengan syarik. Disebut syarik. Sehingga kalau Anda mendengar istilah syarik, makna syarik itu adalah anggota syirkah. Tayyib. Jamaknya syuroka, sekutu. Namun ini tidak membahas tentang masalah kesyirikan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki syarik. Allah juga tidak memiliki syuraka. Karena Maha Suci Allah dari semua bentuk sekutu. Tapi kita berbicara sekutu manusia. Mereka melakukan syirkah dan anggotanya syarik. Bentuk jamaknya syuraka. Yaitu sekutu-sekutu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam memiliki alam, mengatur alam, Dia tidak punya sekutu. Maka demikian pula dalam hak untuk disembah, Dia juga tidak boleh disekutukan. Kita lanjutkan kembali ke masalah syirkah. Objek syirkah adalah modal dan kerja. Sehingga dalam sebuah syirkah itu terdiri dari dua hal, al-mal, modal, wal-amal, dan kerja. Kalau orang punya salah satu dari dua ini, al-mal, wal-amal, maka dia menjadi syarik dari sebuah syirkah. Sehingga setiap syarik, maka dia punya al-mal, modal, berupa harta, dan dia punya amal, dia punya kerja, dengan porsi yang berbeda-beda, sesuai yang disepakati. Sudah? Kemudian, ketika dilakukan syirkah, berarti modal itu milik siapa? Modal itu milik syarik yang ikut terlibat. Saya kasih ilustrasi seperti ini, ya. Dalam sebuah unit mobil ini dimiliki oleh banyak orang. Ini unit mobil dimiliki oleh banyak orang. Anggaplah misalnya 10 orang. 10 orang memiliki mobil ini. Maka ada 10 syuraka. Ada 10 peserta syirkah. Terus unit mobil ini ketika jadi satu seperti ini, maka dia menjadi objek musyak. Objek milik bersama. Yang objek ini, karena belum ditentukan. Orang satu milik yang punya yang mana, apakah bannya ataukah boxnya, nggak ditentukan. Namun dari sini, 10 orang ini memiliki bersama mobil tersebut. Sehingga mobil ini milik seluruh yang punya modal di sana. Begitu, ya. Mobil ini milik seluruh yang punya modal di sana. Nanti akan semakin kelihatan kalau kita bahas mudharabah. Atau saya kasih kaidah bahwa hukum asal modal usaha itu adalah milik pemodal. Sehingga modal tidak pernah berpindah, bergeser menjadi hak milik pengelola. Selamanya yang namanya modal itu milik pemodal. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini setiap syarik itu dia punya keterlibatan modal dan juga punya keterlibatan kerja. Besar kecilnya tergantung dari kesepakatan. Selanjutnya, dari variasi keberadaan modal dan kerja ini, maka muncul 5 jenis musyarakah. Dari variasi antara modal dan kerja muncul 5 jenis nama musyarakah. Yang pertama, ada 5 jenis atau 5 macam musyarakah. dilihat dari apa? Dilihat dari variasi keterlibatan modal dan kerja. Yang pertama adalah syirkah inan. Syirkah inan. Bentuk syirkah inan adalah syirkah di mana modal dan kerja itu bebas. Dalam arti tidak seragam. Tidak seragam. Misalnya, ada 10 syarik, ada 10 syuroka. Orang satu modalnya 20%. Orang dua modalnya 30%. Orang tiga modalnya 10%, ada yang cuma 5%. Ada yang enggak modal sama sekali, saya kerja saja. Ya. Kemudian masing-masing orang juga gantian kerja. Ada yang enggak kerja, saya modal saja tapi enggak bisa ikut kerja. Sehingga misalnya ya, modal total kan berarti 100%. Kerja juga total 100%. Dari 10 orang itu modalnya persentasenya bermacam-macam. Kerjanya juga persentase bermacam-macam. Ada yang 0%, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, jenis syirkah seperti ini disebut dengan syirkah inan. Sehingga syirkah inan itu bentuk syirkah yang paling bebas. Kamu mau iuran modal berapa? Saya ya bisanya cuma sekian juta. Baik dihitung. Oh, ini ketemunya 15%. Masuk. Nanti kamu mau kerja berapa jam? Saya cuma bisa 1 jam. Karena sisanya ngomong anak misalnya. 1 jam dia kerja. 1 jam diukur. Kerja kamu hanya sebatas 10%. Sehingga masing-masing nanti ketika bekerja diukur. Dia punya sekian persen, dan seterusnya. Model itulah yang disebut dengan syirkah inan. Syirkah inan aturannya bebas, dalam arti keterlibatan modal dan kerja tidak ada keseragaman, bebas dalam masalah ini. Dan inilah syirkah yang paling gampang, ya, untuk dilakukan adalah syirkah inan. Kemudian kita bandingkan dengan jenis syirkah yang kedua, yaitu syirkah mufawadhah. Mufawadhah. Kalau jenis syirkah mufawadhah ini seragam. Seragam. Modalnya seragam. Ya, semuanya urun 1 juta. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Akhirnya 1 juta. Bareng 1 juta. Kemudian semuanya nanti kena giliran kerja. Menjaga toko misalnya. Per orang 1 jam. Sehingga kalau total ada, biasanya toko buka ya selama 15 jam, ada 15 orang, ya, maka nanti gantian, 1 jam, 1 jam, 1 jam, sebanyak 15 orang. Nah, model syirkah seperti itu disebut dengan syirkah mufawadhah. Kemudian jenis syirkah yang ketiga adalah syirkah mudharabah. Mudharabah. Mudharabah itu bentuknya adalah 0 plus 1. Ini teori apa, Pak? Hah? Mudharabah itu 0, teorinya adalah 0 plus 1. Maksudnya gimana? Yang satu 0% rupiah, tapi dia kerja. Yang satu 0% kerja, tapi 100% rupiah. Paham ya? Baik, saya ulang ya. Untuk syirkah mudharabah, itu teorinya 0 plus 1. Artinya, dia terdiri dari dua pihak. Yang satu, kelompok pemodal saja. Yang satu, kelompok pengelola saja. Nah, model syirkah seperti ini namanya syirkah mudharabah. Sehingga yang satu, dia nggak kerja sama sekali. Tapi dia ngasih 100% modal. Yang satu, dia nggak modal sama sekali. Tapi dia kerja 100%. Nah, ini disebut dengan syirkah mudharabah. Baik, makanya dalam mudharabah ini nanti akan kelihatan. Sekarang modal itu milik siapa? Jadi Kalau dalam sebuah usaha, ya, unit usaha, di sini ada mudorib, di sini ada sohibul mal. Dia ngasih modal 100% kan ini? Ngasih modal 100%. Pertanyaannya, modal di unit usaha ini milik siapa? Modal milik siapa? Apakah mudharib punya hak modal di situ? Nggak kelihatan ya tulisannya? Nggak kelihatan, baik. Modal di situ milik siapa? Apakah mudharib punya keterlibatan modal di situ? Karena tadi yang menanam modal semuanya adalah sahibul mal, maka semua modal milik sahibul mal. Ada kejadian ini ya. Kejadian ini ada di Jogja. Dua orang, mereka melakukan akad mudharabah. Yang satu sebagai sahibul mal, yang satu sebagai pengelola. Anggap saja misalnya modalnya 20 juta. Singkat cerita, setelah jalan selama sekian bulan, rugi. Itu unit usaha. Lalu diputuskan, ini kalau nggak segera diselamatkan, modal habis. Akhirnya apa? Dihentikan, lalu dijual. Sehingga sisa-sisa aset itu dijual. 20 juta itu dipakai untuk beli kompor, beli aset ya. Beli kompor, beli panci, beli ini, termasuk gerobak. Rugi usahanya. Akhirnya dilakukan penyelamatan. Bentuk mitigasinya adalah ketika dilihat, ini kayaknya nggak mungkin dapat untung, langsung dihentikan, dijual. Nah, saat dijual, total dari semua itu, termasuk sewa ruko, itu hanya laku 7 juta. Hanya laku kurang lebih 7 juta. Baik, pertanyaannya adalah, bolehkah pihak mudharib meminta dari 7 juta ini? Karena kesepakatannya, mereka akan bagi hasil 50-50. Jawabannya, 7 juta ini semuanya milik sahibul mal. Kenapa? Mudharib dapat sesuatu jika ada untung. Mudharib itu haknya untung. Sedangkan seluruh usaha, maka yang ada di dalam situ adalah milik sahibul mal. Mudharib tidak punya. Kecuali kalau mudharib ikut nyumbang modal. Pak, lokasi saya yang sediakan. Berarti nanti jadinya syirkainan. Ada ketidakseragaman terkait modal dengan kerja. Sudah? Selanjutnya ada dua bentuk syirkah yang aneh ya. Pertama adalah syirkah abdan. Syirkah abdan. Ini bentuk syirkah yang cukup aneh. Kenapa? Di sini hanya kerja saja. Semua hanya kerja. Jadi tidak ada modal dalam bentuk mal, dalam bentuk harta, tidak ada. Yang ada hanya kerja saja. Ini syirka abdan. Contohnya apa Pak yang kerja saja? Contohnya ya, ada orang membuka proyek. Misalnya pemerintah buka proyek pembersihan selokan satu kecamatan. Lalu proyek itu diumumkan. Siapa yang sanggup, maka nanti akan mendapatkan gaji atau dibayar total untuk pembersihan selokan satu kecamatan. Total bayarannya adalah 10 juta. Nah, berkumpulah 5 orang. Baik, kita daftar. 5 orang daftar. Masuk, kemudian diterima. Akhirnya 5 orang ini apa? Kerja bareng-bareng. Dia mengeluarkan modal nggak? Tidak, pemerintah yang menyediakan alat-alatnya. Sehingga mereka hanya kerja saja. Model seperti ini yang disebut dengan syirkah abdan. Contoh yang lain apa Pak? Yang lebih real. Yang lebih real misalnya, ada maklar. Maklar. Dia ditugasi sebuah proyek. Pak, ini ada 100 tanah kapling yang mau dijual. Tolong carikan konsumen. Karena jumlahnya banyak, dilimpahkan ke satu orang. Wah, kalau saya kerja sendirian nggak mungkin. Akhirnya maklar ini menghubungi apa? RCTI, Rombongan Calo Tanah Indonesia. Jadi di sini ada komplotan maklar. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Saya dapat proyek ini, ada 100 unit tanah kapling ya. Ada 100 unit tanah kapling, banyak sekali ini. Tolong kita, ayo kita jualkan bareng-bareng. Ya, mereka kan punya jaringan, ini punya jaringan, ini punya jaringan ya. Sehingga para calo tanah Indonesia ini, mereka menjualkan bareng-bareng 100 tanah kapling tadi. Lalu mereka nanti berbagi fee. Nah, model berbagi fee ini mereka melakukan syirkah abdan. Berbagi fee untuk hasil kerja bersama. Itu yang disebut dengan syirkah abdan. Makanya kalau ada orang yang tanya, maklar dimaklarin itu boleh nggak sih? Maklar dimaklarin itu syirkah abdan. Jadi kalau ada kalimat umum, maklar yang dimaklarkan, itu hakikatnya adalah sedang melakukan syirkah abdan. Dulu di ada pertanyaan yang disampaikan oleh Syekhul Islam ya. Dulu ada kebiasaan di pasar ya. Jadi ada orang yang pekerjaannya itu sebagai dalal. Dalal itu apa sih, Pak? Dalal itu begini. Ada orang yang bawa barang. Tengkulak ya, dia bawa barang. Lalu masuk pasar. Barangnya cukup banyak. Dan dia merasa, saya sudah capek cari barang, ini saya harus istirahat. Akhirnya begitu sampai pasar, dia panggil. Dia panggil preman pasar atau dalal. Sebenarnya bukan preman sih. Ya maklar atau pedagang yang ada di situ. Blantik ya. Lalu si blantik ini, si dalal ini, dikasih tahu, mas, ini saya bawa barang banyak. Tak tunjukkan barangnya, ini daftar harganya, tolong jualkan. Akhirnya si dalal ini sanggup, siap. Kemudian dia pun memanggil para dalal. Dalal ini ternyata punya jaringan ya, yang disebut dengan dalalin. Yang disebut dengan para dalalin. Wahai para dalalin, ini ada proyek, jualkan barang ini, nanti kamu saya kasih sekian persen. Ini juga sama ya, persentasenya nanti dibagi. Kamu saya kasih sekian persen untuk menjualkan 100 unit yang ada di perumahan ini. Dalal juga seperti itu. Dan kata Syekhul Islam, bentuk seperti ini, maklar yang dimaklarkan atau dalal yang diserahkan kepada para dalalin, itu hakikatnya adalah wakil yang mewakilkan. Wakil yang mewakilkan. Wakil mewakilkan ke orang lain itu boleh enggak? Saya nyuruh A. A nyuruh B. B nyuruh C. Nah, akhirnya berkesinambungan. Wakil diwakilkan. Ini ada dua hukum. Jika diizinkan, jika diizinkan, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Boleh bil ittifaq. Sehingga saya nyuruh A, lalu A nyuruh B, B nyuruh C. Dan sebelumnya mereka sudah menghubungi saya. Pak, saya nggak bisa kerja sendiri. Ini mau saya wakilkan ke orang lain. Dan saya mengizinkan, silakan, pokoknya yang penting beres. Saya terima beres. Maka jika saya mengizinkan, ulama sepakat boleh. Yang kedua, tanpa izin. Tanpa izin. Sehingga dia diam-diam menghubungi para komplotan maklar. Akhirnya mereka memasarkan bareng-bareng. Ini boleh ataukah tidak? Ulama beda pendapat, dan pendapat yang lebih kuat, hukumnya diperbolehkan. Selama resiko, ya, resiko nanti kalau misalnya ada salah satu di antara dalalin ini yang bawa barang ternyata dia lari, Maka yang beresiko adalah si dalal pertama. Maklar pertama, lalu dia menghubungi para calo-calo di bawahnya. Kok ternyata ada salah satu yang nipu konsumen, maka nanti yang bertanggung jawab adalah maklar pertama. Sehingga dia bertugas, bertanggung jawab untuk mengawasi kerja mereka. Tayyip. Nah, sekarang boleh nggak maklar ini dapat fee meskipun dia sebenarnya hasilnya dari maklar yang lain? Jawabannya diperbolehkan. Karena dia bertanggung jawab terhadap bawahnya. Jadi misalnya begini ya. Si dalalin yang berada di bawah ini, yang mereka langsung bersinggungan dengan konsumen, dia mendapatkan atau keuntungan total dari pemilik, pemilik barang. Pemilik ngasih fee ke dalal 10%. Lalu dalal ini ngasih fee ke para dalalin 8%. Boleh atau tidak? Sehingga si dalal ini ngambil berapa? 2%. Kalau terjual oleh para dalalin. Kalau dia sendiri bisa menjual, dia bisa dapat 10%. Tapi kalau para dalalin yang menjual, dia dapat 2%. Maklar juga begitu. Dia dikasih 3%. Kemudian diturunkan ke para maklar yang lain 2%. Maklar yang lain. Berarti dia ngambil 1%. Hukumnya diperbolehkan. Karena dalam hal ini, dia bertanggung jawab terhadap bawahnya, maklar-maklar yang lain, sehingga dia menanggung resiko, dan ketika dia menanggung resiko, maka di saat yang sama, dia juga berhak terhadap nilai keuntungan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Insya Allah cukup jelas terkait syirka abdan, dan ini hanya sebatas contoh ya, tentang maklaran, kemudian dalal, dalalin, termasuk juga syirka abdan tadi kerja bareng, lalu mendapatkan hasil bareng. Itu contoh syirka abdan. Baik. Masih ada satu syirka lagi, yaitu syirka syirka wujuh. Ya. Kita hapus dulu. Baik. Kita akan bahas tentang syirkah wujuh. Bentuk syirkah yang kelima adalah syirkah wujuh. Wujuh itu bentuk jamak dari kata jah. Ini bentuk jamak dari kata jah. Jahun. Apa sih jah, Pak? Jah artinya pangkat, kedudukan. Dan kadang ada orang yang dia berdoa dengan menggunakan jah Nabi SAW, pangkat dan kedudukan Nabi SAW. Ya Allah, bijahi Muhammadin. Ya Allah, dengan jah Muhammad, dengan kedudukan Nabi SAW, maka berikanlah aku rizki. Berikanlah aku ini, dan seterusnya. Dan para ulama menilai doa semacam ini termasuk di antara doa yang tidak pernah diajarkan dalam syariat kita. Nabi SAW punya jah yang tinggi. Namun jah beliau untuk beliau. ada orang soleh, dia punya kedekatan dengan Allah, dia punya kedudukan di sisi Allah. Kedudukan ini untuk siapa? Untuk orang soleh ini. Sedangkan kita sebagai orang lain, ya kalau mau berdoa, silahkan kamu mendekat sendiri kepada Allah. Tiru orang soleh ini. Sehingga manfaat keberadaan orang soleh dalam doa adalah kita meniru beliau, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menggunakan kesolehan beliau dipakai untuk kepentingan pribadi kita, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Kita lanjutkan. Nah, syirkah wujuh berarti syirkah yang menggunakan jah. Syirkah yang menggunakan jah. Yaitu pangkat dan kedudukan. Contoh realnya bagaimana? Ini banyak sekali ya dalam proyek yang ada di masyarakat. Jadi misalnya begini ya. Sebuah vendor. Ada sebuah vendor yang dia, ada seorang vendor yang dia mau bermain proyek. Dia punya proyek. Proyek ini ada di daerah tertentu. Maka apa yang dibutuhkan dalam satu proyek ini? Kebutuhan yang paling mahal dalam sebuah proyek adalah izin. Izin satu, izin dua, izin tiga. Dia akan melibatkan banyak perizinan. Ya, ini masyarakat, yang ini nanti tingkat apalagi kecamatan, yang ini tingkat-tingkat ya. Dan seperti yang kita tahu, semua izin itu butuh apa? Butuh, ya, terus terang saja ya, butuh duit. Ya. Sehingga ada izin-izin-izin gitu ya. Dan kadang dari sekian banyak izin itu nyangkut. Izin ini nyangkut di sini. Wah, itu repot. Nanti berproses lama sekali. Sehingga satu izin bisa makan waktu satu tahun bisa lima tahun proyek baru terselenggara. Hanya untuk misalnya pembangunan sebuah pondok atau pembangunan, kalau pondok mungkin lebih ringan ya, hotel atau apa. Ya. Jadi, akhirnya pemilik proyek itu vendor, dia kerjasama dengan aparat. Ya tentu saja bukan yang kaleng-kaleng ya. Tapi cari yang kira-kira apa? Punya posisi yang kuat. Ya? Aparat tidak mungkin dia taruh modal di sini, tidak mungkin. Pak, saya boleh nggak terlibat modal 50%? Tidak mungkin. Sehingga di sini saham kosong. Ini adalah saham kosong. Kerja nggak ada. Apalagi? Modal juga nggak ada. Aparat ini saham kosong. Vendor 100%. Tapi keberadaan aparat, ketika dia dilibatkan, bisa memangkas semua ini. Sehingga semuanya jadi lancar gara-gara keberadaan satu orang. Dan kadang orang merasa lebih murah gini daripada lebih murah dan lebih efisien dari sisi waktu daripada pakai ini. Makanya kalau di Indonesia, ketika orang menggunakan sesuai prosedur yang berlaku, ya mungkin hampir nggak mungkin, gitu ya. Kecuali apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu-satunya cara adalah menggunakan ini. Gunakanlah aparat dan dia dikasih saham kosong. Kemudian dari situ semua bentuk perizinan jadi lancar. Nggak ada yang nyangkut. Tetap akan keluar izin, tapi prosesnya jadi lebih gampang dan mungkin pembayaran untuk izin, bahasa lainnya sogok izin, jadi lebih ringan. Baik. Lalu nanti aparat ini dikasih 10% dari keuntungan. Sehingga dari hasil, 90% untuk vendor, 10% untuk aparat. Ini boleh ataukah tidak? Kita bacakan keterangan ulama ya. Baik. Ini saya bercerita, ya, belum tentu ada di Indonesia, ya. Barangkali ada di luar negeri, kita tidak tahu. Kita bacakan tentang skema seperti ini. Model ini namanya syirkah wuju, di mana posisi aparat itu punya jah, punya posisi, ya, punya apa, kedudukan, yang karena kedudukan beliau bisa memangkas banyak perizinan. Sehingga proyek jadi lancar, di posisi ini developer, vendor, dan seterusnya ketika menjalankan proyek, dia mendapatkan bagi hasil dengan aparat 90% untuk vendor, 10% untuk aparat. Sekarang coba kita baca. Para ulama mengatakan bahwa syirka wuju, jumhur ulama mengatakan hukumnya dilarang, ghairu jaizah. Penulis kitab Shah, penulis kitab Ma'alimul Qurbah, setelah menyebutkan dua jenis syirka, lalu dirinci tentang syirka abdan, syirka wuju, beliau menyebutkan syirkatul wuju, wahiya ayyakuna rajulu wajihan ma'rufan inda tujar, fayakunu min jihatihi at-tanfidhu wa min jihati ghairihi al-amal, fahada batil. Syirka wuju, ada orang yang memiliki wajih, ada orang yang punya kedudukan. Dan dikenal, ya, dikenal oleh para pedagang. Lalu dia min jihati at-tanfidh, ya, dari posisi dia, dia bisa melariskan dagangan. Sehingga misalnya di pasar, ya, ada preman yang ngasih jaminan. Sudah Pak, silakan jalankan. Ini preman yang ngasih jaminan, ya. Jalankan. Nanti saya cuma minta 10%, gak ada yang gak ganggu. Sehingga Bapak mau pasang barang ini di mana saja, aman. Wa min jihati ghairihil amal. Dan yang lain kerja. Sehingga yang vendor ini kerja, developer kerja, sementara yang aparat ini dia sama sekali tidak kerja, tapi dia dapat. Fahadha batilun, dan ini adalah akad yang batil. Ibnu Hajib mengatakan wala tasihhu syirkatul wujuh wa fassarha ba'duhum bai'ul wajih malul khamil bihissatin min ribhihi. Tidak sah syirkah wujuh dengan bentuk seperti ini. Sehingga bentuk syirkah seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena di posisi ini dia enggak tanam saham, juga tidak tanam modal kerja, tapi dia bisa mendapatkan hasil. Wallahu a'lam. Dan terlebih lagi, jika posisi pihak yang kedua yang terlibat dalam syirkah wuju adalah aparat negara, yang dia sebenarnya sudah mendapatkan gaji dari kerjanya. Dan namanya aparat, berarti kan dia harus memberikan layanan bagi masyarakat, bagaimana agar mereka bisa melakukan kegiatan, baik kegiatan ibadah, kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, maupun kegiatan yang lainnya terjamin aman. Maka masyarakat silakan berkegiatan, yang mau kegiatan ibadah silakan. Mau fokus di pendidikan silakan. Mau fokus di ekonomi silakan. Dan aparat fungsinya adalah memayungi itu semuanya. Sehingga negara punya aturan, kemudian mereka diatur sesuai dengan aturan negara, pelaksananya aparat, dan dari situ aparat berhak untuk mendapatkan gaji, karena para pengusaha itu bayar pajak, rakyat bayar pajak, sehingga mereka digaji oleh masyarakat. Ya. Idealnya mereka melayani semuanya, sehingga tugasnya adalah, ini kalau sudah sesuai undang-undang, lanjutkan. Nah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai terjadi seperti kebiasaan Yahudi, yang mereka dinyatakan oleh Allah, wa aklihim riba, wa qatnuhu anhu, wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka suka makan riba, padahal sudah dilarang. Dan mereka suka makan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, mereka suka mengambil as-suhd. As-suhud adalah sogok, rishwah. Sehingga setiap mau melakukan satu kegiatan tertentu, maka tokoh-tokoh Yahudi, itu mereka bisa mendapatkan keuntungan besar, hanya disebabkan karena dia punya posisi dan kedudukan. Sehingga dia memanfaatkan kedudukan, jabatannya, untuk mendapatkan harta dari masyarakat dengan cara yang tidak halal. Ya. Dan Anda bisa perhatikan, kelompok seperti ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka mendapatkan hukuman dari Allah, yatihuna fil ard. Mereka berkeliaran di muka bumi, nggak punya lahan, nggak punya tempat. Karena dimusuhi oleh manusia. Ya. Sekarang saja karena kaum muslimin lemah, sehingga mereka dan orang Yahudi bisa menyusup ke banyak negara-negara kafir, sehingga mereka mendapatkan perlindungan. Dan itu tetap mereka selalu dihantui dengan rasa takut. Ketika tinggal di Palestina, ya, sampai mereka memiliki Iron Dome. Ya, Iron Dome. Jangan sampai ada logam yang jatuh di atas tanah mereka. Maka mereka buat Iron Dome. Karena mereka merasa takut. Jangan-jangan nanti akan ada serangan tiba-tiba datang dari negara yang lain. Ya. Sementara mereka adalah negara kecil di tengah negara-negara muslim. Dan mereka dimusuhi oleh yang lain. Baik. Sehingga mereka dihantui dengan rasa takut. Ya. Jangan-jangan nanti kita akan ditembak, jangan-jangan nanti diteror, jangan-jangan nanti dibunuh oleh orang Palestina misalnya. Dan suasana seperti itu tidak dihilangkan oleh Allah dari mereka. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa takut pada diri mereka. Ya. Karena itu jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan harta memang kelihatannya ini sangat ya, hijau dan menyenangkan untuk dinikmati. Tapi sebenarnya ada potensi bahaya di sana jika orang mengambilnya dengan cara yang zalim. Dan kita berharap kepada Allah, semoga praktek-praktek seperti ini bisa segera dihentikan ya, oleh masyarakat, sehingga mereka tidak saling mendolimi. Ya. Dan salah satu di antara latar belakang kenapa harga barang itu cenderung naik dan seterusnya, karena ya perjuangan untuk bisa melaksanakan sebuah proyek itu sangat mahal. Untuk bangun pabrik, bangun hotel, bangun apa misalnya, bangun perumahan, yang harga pokok perumahan, ya, itu bisa jadi bahan bakunya, tanah, dan seterusnya. Ya, ya mungkin di bawah 50%, tapi dijual 2-3 kali lipat. Ya, karena proses ini yang panjang ini, dia membutuhkan modal yang besar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya, kami persilahkan kepada para jamaah yang mau bergabung. Baik, kita silahkan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nindin. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama ini berkenan dengan perwakilan gitu ya. Apakah untuk amil zakat itu termasuk perwakilan ya? Kalau termasuk perwakilan apakah wakil dari pemerintah atau si pemberi wajib zakat ya? Atau si fakir miskin ya penerima zakat ya? Karena pernah saya dapat statement dari Ustadz itu, Ustadz itu, kalau misalkan dalam kasus zakat fitrah, ya, zakat fitrah, si pemberi zakat fitrah sudah memberikan kepada amil zakat, ya, pada waktu sebelum sholat id itu, ya, berarti dia sudah sah, gitu ya. Nah, sementara untuk amil zakatnya menyerahkan zakat fitrahnya ke fakir miskin, ya, terutama kalau ada kendala misalkan si penerima zakat fitrahnya itu karena dia pulang kampung ya nggak ketemu ya, atau misalkan karena zakat fitrahnya dipindahkan ke tempat agak jauh sehingga ada waktu jeda waktu sehingga melewati waktu setelah sholat id gitu ya pembagiannya itu katanya tetap sah karena si amil zakatnya sudah sebagai wakil dari fakir miskin yang menerima zakat gitu ya. Sementara zakat fitrahnya belum dibagikannya setelah selawat Idul Fitri, seperti itu kasusnya seperti bagaimana Ustaz? Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk akad ijarah gitu ya. Bagaimana batas-batas akad ijarah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu al-Islam gitu. Apakah itu di lembaga resmi, misalkan itu pesantren, di sekolah gitu ya. Untuk ilmu-ilmu al-Islam ya. Ijarah maksudnya kalau gimana? Ini misalkan seorang akan mengajar tahfiz Quran kan ya di sebuah lembaga lembaga pesantren atau misalkan les privat, itu boleh nggak secara ya jelas itu ya, eksplisit itu ada akad ijarahnya, misalkan sekian jam berapa rupiah gitu ya, pengajaran Quran atau pengajaran apa yang berkaitan dengan al-Islam gitu ya. Baik. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama untuk amil zakat. Definisi amil adalah orang yang ditugaskan oleh negara untuk menarik zakat dari masyarakat. Sehingga amil itu pejabat. Karena itulah di masa silam, amil dilarang oleh Nabi SAW untuk mengambil sepeser pun hadiah dari para muzaki, dari para wajib zakat. Kasus Ibnu Lutbiyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau adalah amil zakat untuk Bani Sulaim. Lalu pada saat beliau berada di Bani Sulaim, beliau mengambil zakat, kemudian datang seseorang. Hadhihi zakatun li wa hadhihi hadiyatun lak. Ini zakat dari saya dan ini hadiah untuk Anda. Ibnu Lutbiyah begitu menerima zakat dan plus hadiah tadi, ya, zakat dari beberapa orang dan hadiah dari salah satu warga, dibawalah ke Madinah. Dan sahabat adalah orang yang sangat terbuka. Meskipun dia melakukan pelanggaran, tapi dia terbuka. Gak pulang dulu, nyimpen itu hadiah, tidak. Sehingga dia gak nutupi hadiah itu. Datang kepada Nabi SAW, dilaporkan, ya Rasulullah, hadihi zakatun wa hadihi hadiyatun li. Mendengar itu Nabi SAW marah. Lalu beliau mengatakan, ma balu rojulin. Kenapa ada orang yang ista'maltuhu, yang aku jadikan sebagai amil. Lalu dia mengatakan, hadihi zakatun wa hadihi hadiyatun li. Dia mengatakan, ini zakat dan ini hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abihi au ummi. Falyuhdalahu amla. Coba dia duduk saja di rumah bapak dan ibunya. Ada enggak yang ngasih hadiah? Ya. Enggak bakalan ada yang ngasih hadiah. Artinya begini. Dia dikasih hadiah itu, statusnya adalah hadiah karena dia sebagai pejabat, sebagai amil zakat. Ya. Sehingga dilarang oleh Nabi SAW dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa hadiah yang diterima oleh Ibnu Lutbiyah diambil oleh Nabi SAW lalu ditaruh di Baitul Mal. Tayyib. Karena amil adalah wakil dari negara, maka sebenarnya amil itu punya daya paksa. Ada orang yang hartanya banyak, tapi dia nggak mau bayar zakat, amil berat untuk maksa. Sehingga amil itu aparat yang bisa memaksa. Makanya kalau amil tidak memenuhi kondisi seperti ini, dia bentukan takmir masjid atau yayasan tertentu, ya tentu saja dia nggak punya daya paksa, dia bukan pejabat negara, maka amil seperti ini bukan amil. Tayyip, kalau bukan amil sekarang statusnya sebagai apa? Lembaga amil zakat atau itu nama di tempat kita ya, LAS, lembaga amil zakat atau BAS, badan amil zakat, yang dia bentukan ormas atau bentukan apa, bentukan takmir atau yayasan, maka statusnya adalah sebagai wakil. Yang lebih tepat wakil siapa Pak? Wakil muzaki, wakil yang membayar zakat. Sehingga yang bayar zakat titip kepada orang ini, tolong serahkan zakat ini kepada yang berhak. Maka tanggung jawab si wakil ini, panitia zakat ini adalah menyerahkan kepada yang berhak. Tidak boleh disimpan melebihi dari batas waktu. Zakat itu rentangnya 1 bulan. Sehingga misalnya, si A bulan zakatnya adalah di bulan Ramadan. Dia keluarkan zakat di bulan Ramadan. Berarti selama Ramadan habis. Si B zakatnya di bulan Dzulhijjah. Maka saat si B membayar zakat di bulan Dzulhijjah, baik awal, tengah, atau akhir, maka di rentang Dzulhijjah harus habis. Sehingga tidak boleh disimpan sampai lama. Ya ini simpanlah. Nanti kalau ada yang butuh sewaktu-waktu ya, ya kita kasih dari sini. Kalau kayak gitu berarti kan menahan hak fakir miskin. Nah itu yang salah panitia. Seharusnya segera ditunaikan. Di situ ada fakir miskin yang berhak, segera kasih. Terus nanti kalau ada yang butuh minta gimana? Saya sampaikan, zakat lagi kosong. Sehingga tinggal Anda minta datanya, alamatnya di mana, nomor HP, nanti kalau ada zakat akan kami hubungi. Atau dialihkan ke lembaga zakat yang lain. Ada nggak lembaga zakat yang lain yang masih nyimpen dana zakat? Oh, di sini kosong, di sana ada. Baik, alihkan ke sana. Cuman di masyarakat kita kan kadang begini ya, masalah kepercayaan tuh masih menjadi hal yang sangat mahal. Sehingga ada orang yang datang mau minta zakat, badan amil zakat ini nggak percaya. Ya, itu di tempat kita. Karena, ya, Pak, ini bukan masalah nggak percaya, Pak, ya. Tapi ini prosedur. Ya, jadi prosedur. Bapak harus punya rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat. Akhirnya balik minta rekomendasi dari Pak RT atau dari kelurahan. Kalau status dia adalah orang yang nggak mampu, baru datang lagi ke badan amil zakat, baru kemudian dikasih zakat. Ya prosedur ini tidak salah. Dan itu kesalahannya ada di masyarakat sendiri. Penipu jumlahnya banyak. Sehingga kalau badan amil zakat itu membuka selonggar-longgarnya setiap minta dikasih, ya bisa jadi mainan para penipu. Ya, karena kesalahan masyarakat seperti ini, akhirnya badan amil zakat atau lembaga amil zakat, dia membuat prosedur. Untuk bisa mendapatkan bantuan, prosedurnya seperti ini. Harus ada rekomendasi dari A, dari B, dan seterusnya. Sehingga dalam rangka untuk apa? Ketertiban administrasi biar lebih ketat. Tayyib. Terus bagaimana dengan kasus zakat fitrah tadi? Kasus zakat fitrah jika telat membayar ya. Dalam arti dibayar setelah sholat Id, maka batal atau tidak sah sebagai zakat fitrah, tapi statusnya sebagai sedekah biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbula, waman addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat." Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Id, maka dia menjadi zakat yang diterima. Dan siapa yang bayar zakat fitrah setelah sholat Id, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka jadi sedekah biasa. Kebalikan dari kurban. Disembelih hewan kurban itu sebelum sholat Id. Kata Nabi SAW, syatuka syatul lahmin. Dulu ada sahabat yang melakukan seperti itu ya. Hewan kurbannya, kambingnya disembelih sebelum sholat. Kemudian selesai sholat disuguhkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW heran, doh, ini kok cepat sekali. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, saya sembelih sebelum sholat. Agar kambingku adalah kambing yang pertama kali dimakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Syatuka syatul lahmin. Ya kalau begitu, ini daging biasa. Tidak bernilai sebagai kurban. Hanya masalah beda waktu beberapa menit saja. Ya. Atau mungkin anggaplah setengah jam. Tayyib. Sehingga kalau terjadi seperti itu, jika ada orang yang bayar zakat fitrah, lalu dititipkan ke panitia, sementara sasaran penerimanya nggak ada. Misalnya fakir miskin, semuanya pulang kampung, atau rumahnya sudah terkunci, orangnya sudah keluar. Sholat Id di mana nggak tahu. Wah ini bikin repot panitia zakat. Maka panitia zakat bisa menetapkan waktu terakhir. Batas terakhir penyerahan zakat fitrah yang kami terima adalah sampai jam berapa misalnya? Jam 10 malam, malam takbiran. Lebih dari itu tidak diterima. Silahkan boleh. Baik, bisa nggak panitia ini jadi wakil fakir miskin? Bisa saja, asal dia sudah dapat mandat dari fakir miskin. Sehingga dia menghubungi fakir miskin, misalnya si A, Pak, nanti kalau ada orang yang bayar zakat dan Bapak tidak ada, apakah boleh saya tampung di rumah saya? Lalu si A mengizinkan, oh tidak apa-apa, nanti minta tolong disimpankan dulu ya, nanti kalau saya balik lagi tak ambil. Siap. Nah, maka begitu diterima dari Muzaki, lalu disimpan di rumahnya, statusnya ini sebagai wadi'ah, barang titipan milik fakir miskin tadi. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustaz, saya mau menanyakan terkait tentang jual beli tanah. Beberapa tahun lalu kan saya beli tanah milik orang lain. Itu tanahnya berupa tanah sawit yang dikelola oleh koperasi yang di Kalimantan. Nah, si koperasi itu menawarkan kepada kami untuk membeli tanah orang tersebut gitu. Kemudian kami beli, sudah kami beli, terus dikirimlah surat jual belinya gitu. Nah, selang beberapa bulan kemudian, kami baru tahu kalau sertifikat tanah tersebut itu ditaruh di bank gitu. Setelah kami tanyakan, ternyata sertifikat ditaruh di bank digunakan untuk koperasi untuk meminjam uang, terus digunakan untuk menanam bibit bibit sawit tersebut. Nah, nanti setelah beberapa bulan kemudian kami mendapatkan bagi hasil gitu dari koperasi. Jadi sebagian bagi hasil diberikan kepada bank untuk mengurangi hutangnya, kemudian sebagian lagi diberikan kepada kami gitu. Bagaimana hukumnya Ustaz terkait masalah bagi hasil yang kami peroleh dari koperasi tersebut? Gitu. Berarti koperasi ini hanya sebagai pengelola ya? Kenapa Pak? Kenapa Ustaz? Koperasi pengelola. Iya. Bukan Anda yang jadi pernah. Enggak. Jadi tanah itu dikelola oleh koperasi koperasi PTPN Ustaz tepatnya. Baik. Tuh, jadi koperasi PTPN mengelola tanah itu, sebidang tanah yang luas. Terus tanah itu dimiliki oleh per orang gitu. Siapa yang mau beli silahkan. Baik. Ustaz. Cukup Ibu. Terus pertanyaan yang kedua gini. Saya beberapa bulan lalu kan pernah ditawarin sama temen gitu. Barangnya berupa cincin berlian gitu. Saya ditawarin, Mbak mau gak jualan ini gitu. Ini harganya dari saya katakan 1 juta gitu. Harganya 1 juta. Nanti kalau misalkan laku, nanti buat dengan saya potong 150 ribu gitu. Terus saya bilang, misalkan saya naikkan lagi gimana Mas gitu. Misalkan tak jual 1.500.000 ya gitu. Terus kata nih si penjual masih ya wes nggak apa-apa Mbak, sepenting ayu gitu, nanti sampean tak kasih fee monggonya dinaikkan gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Baik, cukup Ibu. Pertanyaan ketiga Ustaz. Kayaknya cukup saja ya. Oke, udah. Ya udah, gitu aja Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib. Baik, untuk yang pertama, sebenarnya dari praktek transaksinya, kalau Anda konsultasi dulu ke notaris, mungkin ini praktek transaksi yang perlu diluruskan. Karena Anda membeli sebuah lahan. Sebenarnya yang kita beli itu kan perizinan ya. Saya beli tanah itu kan beli perizinan tanah itu. Dalam arti begini, untuk bisa menempati tempat itu, saya harus dapat izin. Dan izin itu di negara kita ya, ditandai dengan kepemilikan sertifikat atau izin HGB dan seterusnya. Makanya kalau sebelum transaksi Anda konsultasi ke notaris, mungkin notaris akan minta kejelasan keberadaan surat-suratnya. Namun di sini karena sudah terlanjur, ya secara syar'i akad yang Anda lakukan sah. Sehingga di posisi ini Anda boleh saja membeli lahan itu meskipun sertifikatnya masih ditahan di bank dan yang menahannya adalah pihak koperasi. Karena itu tanggung jawab koperasi jika ini sudah terjadi jual beli, tanggung jawab koperasi adalah segera membebaskan sertifikatnya. Duitnya dari mana? Ya tentu saja bukan Anda tidak terlibat karena Anda kan tidak terlibat utang. Sehingga di posisi ini Anda bisa bayar ke koperasi, kemudian koperasi nutupi utangnya di bank, sertifikat bisa lepas. Nah, selanjutnya, kalau lahan itu mau diserahkan ke koperasi untuk dikelola, kemudian nanti ada bagi hasil, kembali kepada kesepakatan antara Anda dengan koperasi. Berikutnya, untuk kasus nomor 2, Anda menjualkan cincin berlian milik seseorang. Lalu dikasih janji fee 150, tapi Anda juga minta izin untuk menaikkannya. Selama pemilik mengizinkan, boleh. Dan itu sebagaimana keterangan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari, la ba'sa ayyakula bi hadza tsauba wa ma zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Enggak masalah ketika ada seorang penjual mengatakan, tolong jualkan kain ini, kalau lebih dari harga sekian milik kamu. Sehingga misalnya saya nyuruh seseorang, tolong jualkan mobil ini. Saya terima bersih 100 juta. Saya terima bersih 100 juta. Terserah kamu mau naikin berapa. Akhirnya dijual 120. Maka setelah laku, 100 juta punya saya, yang 20 ribu punya dia. Karena itu keuntungannya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita baca dulu pertanyaan lewat WA. Bismillah. Jika syirkah wujud terlarang, bagaimana dengan brand ambassador suatu brand yang dapat pembagian saham hasil usahanya? Brand ambassador, dia bukan pakai jah ya. Mengiklankan, sehingga ada kerja. Kerja dia adalah iklan. Syirkah wujud itu nggak kerja. Posisi dia, ya, cuman nanti sampaikan, sampaikan ada pak ini di situ. Gitu ya. Sehingga ketika dia datang ke perizinan X, lalu di situ kan ada mungkin lampiran tanda tangan atau apa dibaca, oh, ada pak ini. Akhirnya diizinkan. Di perizinan B, oh, ada pak ini, diizinkan. Sehingga semuanya jadi lancar dengan disebabkan keberadaan satu orang. Nah, kalau posisi orang ini adalah aparat, ya, ini jelas tidak diperkenankan, aparat negara ya. Jelas tidak diperkenankan. Tapi kalau dia punya kerja, baik Pak, nanti urusan perizinan kami yang akan melaksanakan. Bapak tinggal taruh berkasnya di sini, kita yang muter. Ya. Sehingga bagian perizinan yang muter. Nah, fungsi bagian perizinan yang muter ini, pertama adalah memastikan bahwa unit usaha ini legal secara hukum negara. Yang kedua, dia tidak ada masalah dengan masyarakat. Dan seluruh aturan itu dipenuhi secara SOP. Bagian perizinan kan ngerti ya. Yang harus dipenuhi apa saja, kemudian tahapannya seperti apa dia ngerti. Ketika dia kerja, lalu dia dapat bagi hasil, silahkan. Berarti ada amal. Brand ambassador. Anda mengiklankan sebuah barang atau Anda punya produk. Kalau Anda iklankan sendiri, ya Anda nggak laris gitu ya. Tapi, wah ini pakai artis misalnya. Tolong nanti dipakai ya. Dan kemana-mana dipakai. Setiap dia manggung, pakai itu. Maka jadi terkenal, orang penasaran. Dan kadang dia juga posting di FB-nya, posting di medsos-nya. Akhirnya dia dikasih sekian persen ya, dari hasil penjualan. Berarti ada kerja nggak? Ada. Apa kerjanya? Ngiklan. Dia ngiklan. Sehingga dari situ dia berhak untuk mendapatkan dapat fee bagi hasil sesuai dengan apa yang dia dapatkan, apa yang disepakati. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu volume televisinya. Oh ya. Ini titipan pertanyaan dari teman ya Ustaz ya. Jadi dia agen dari sebuah busana muslim. Sistemnya seperti ini. Owner misalnya open PO untuk model terbaru. Terus agen itu bisa PO minimal 5 sampai 25 set ya. Terus agen menjaring calon customer, setelah dapat data customer yang mau ikut PO, dia kirim data itu ke owner. Nah, terus setelah barang ready sekitar 40 hari kemudian dan barang siap dikirim ke agen, agen itu harus membayar full ke owner ya. Dengan toleransi keterlambatan 3 hari setelah barang sampai di agen. Nah, dengan sistem seperti itu, kapan agen boleh melakukan akad dan menerima uang dari customer-nya. Pertanyaan kedua, apakah agen dengan sistem yang seperti itu, yang harus membayar lunas semua produk saat barang ready itu, dia masuk dalam termasuk bagian tim dari owner yang melakukan akad istisna, atau dia adalah penjual independen yang berdiri sendiri? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Baik. Syukran sebelumnya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya pahami dari skema seperti yang tadi Ibu sampaikan, posisi agen di sini bukan wakil. Karena dia diam bayar ya, dan pada asalnya wakil itu enggak bayar. Kalau saya nyuruh orang, tolong jualkan baju ini, ada misalnya 2 lusin baju. Tolong jualkan. Kamu bayar dulu. Kalau ini berarti bukan wakil. Kalau seperti ini berarti status dia adalah kulaan baju dari saya. Kalau dia harus diminta untuk bayar. Nah, kalau dia kulaan berarti status dia sebagai penjual independen. Berarti dia trader. Karena itu ketika status dia trader dan dia disuruh untuk bayar, maka nanti dia berhak untuk mengambil margin sendiri. Dan saya sebagai pemilik barang, sebagai produsen tidak punya hak untuk mengatur. Yang kedua, keuntungan dia dari margin bukan dari fee. Lain halnya kalau dia adalah wakil saya. Tolong jualkan. Maka saya tidak boleh minta dia untuk membayar, dia wakil. Kalau laku, nanti serahkan duitnya. Kalau nggak laku, ya balikkan barangnya. Ternyata laku. Ketika laku, duitnya diserahkan ke saya. Lalu kita, atau saya kasih dia fee sesuai dengan yang disepakati. Nah, yang saya pahami di sini statusnya adalah penjual independen. Karena itu saat dia buka PO ke para konsumennya, maka tidak boleh ada ikatan apapun, tidak boleh ada akad, tidak boleh ada pembayaran apapun. Setelah barang tiba di tempatnya, di tempat agen, ditawarkan ulang ke para pemesan. Siapa yang mau beli, silahkan, barang sudah ready. Ya, masalah harga dan seterusnya, bisa pakai harga acuan di awal, bisa juga harga baru di belakang. Wallahu a'lam. Baik. Kita baca pertanyaan dulu ya. Bismillah. Dalam akad mudharaba, apakah shoibul mal juga mendapatkan bagi hasil, dan kapan modal syarik shoibul mal dikembalikan dalam akad mudharaba? Lalu jika modal 5 juta dan baru kembali modalnya dalam waktu 3 bulan, apakah mudharib bisa mendapatkan hasil, sudah mendapatkan hasil? Dalam akad mudharabah, apakah sahibul mal dapat bagi hasil? Tentu saja. Karena dia punya modal. Tadi ya, setiap orang yang punya modal atau punya kerja, maka dia berhak untuk dapat bagi hasil. Dan syarik itu, dia punya salah satu dari tadi. Kalau nggak kerja, ya modal dalam bentuk harta. Nah, kalau dia sudah jadi syarik, berarti dia dapat bagi hasil sesuai yang disepakati. Lalu kapan modal balik? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan besok ya, insya Allah. Terkait bagaimana cara pengembalian modal dalam praktek mudoroba. Ya, karena ada banyak orang yang salah paham dalam masalah ini. Insya Allah kita bahas di pertemuan besok. Nah. Baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Baik, putus ya. Kita baca lagi. Baik, ada satu masuk. Silakan, Anda sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Apa Ustaz mau bertanya, Ustaz? Karena kan berdagang, karena punya karyawan ada beberapa, nanti ketika dia di Ramadan biasanya ana ingin mengeluarkan seperti uang THR Ustaz, tapi diniatkan untuk uang zakat. Boleh tidak itu Ustaz ya, untuk niatkan untuk zakat mal, tapi bunyinya dia THR karena di satu sisi mengikuti anjuran pemerintah. Itu saja Ustaz, syukur Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pemerintah membuat aturan bahwa setiap perusahaan yang memiliki karyawan, misalnya perusahaan harus memberikan THR kepada para karyawannya. Berarti itu kewajiban siapa? Kewajiban pemilik perusahaan untuk memberikan THR. Baik. Karena itu, jika itu adalah kewajiban pemilik perusahaan, maka pemilik perusahaan tidak boleh menutupi kewajiban ini dengan kewajiban yang lain. Karena nanti jadinya ada overlap kewajiban. Kewajiban satu ditutupi dengan kewajiban dua. Yang satu kewajiban negara, yang satu kewajiban syariat. Kita kasih contoh yang lain, sama-sama kewajiban negara. Perusahaan wajib bayar pajak. Misalnya ketemu nilai pajak 100 juta. Dan total THR untuk bulan Ramadan tahun ini, nilainya misalnya 90 juta. Boleh nggak pajak Anda ambil, pajak yang seharusnya Anda bayarkan ke Dirjen Pajak, Anda ambil, kemudian Anda gunakan untuk THR? Boleh atau tidak secara aturan negara? Saya yakin nggak boleh. Ya memang nanti akan ada perhitungan yang berbeda dan seterusnya. Tapi saya yakin jika memang sudah fix nilai pajak Anda 100 juta, Anda harus keluarkan 100 juta. Dan keluarkan 100 juta itu masuknya ke Dirjen Pajak, ke jalur yang sudah ditetapkan. Bukan Anda diberi kelonggaran untuk ngasih ke karyawan. Sehingga kalau ini terjadi dan pemerintah tahu, maka Anda akan tetap kena dua. THR wajib Anda keluarkan, pajak juga wajib Anda keluarkan. Maka kewajiban satu tidak bisa ditutupi dengan kewajiban dua. Zakat juga seperti itu. Zakat kewajiban syariat. Memberi THR kewajiban negara. Tidak boleh kewajiban negara ditutupi dengan zakat. Nanti jadinya menutupi kewajiban dengan kewajiban. Sehingga di situ, jika itu Anda lakukan, maka berarti Anda mengambil manfaat dari zakat pribadi Anda. Karena ketika ini zakat saya, totalnya 50 juta. Saya gunakan untuk THR karyawan. Berarti kan Anda mengambil manfaat dari zakat ini. Dengan menggunakan dana zakat itu, Anda tidak berkewajiban untuk bayar THR. Sehingga Anda mengambil manfaat dari situ. Karena itu praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga tidak boleh menggunakan zakat untuk pembayaran THR ke karyawan. Kalau bonus, silahkan ya. Dalam arti begini, ini bukan kewajiban siapapun. Tapi saya kasih bonus karyawan ketika bulan Ramadan, saya bayar zakat. Karyawan yang nggak mampu, saya dahulukan. Ini THR, ini saya kasih bonus, ini zakat. Insya Allah tidak masalah. Karena di posisi ini Anda tidak menutupi kewajiban dengan kewajiban. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita agar selalu lurus di atas jalan kebenaran, baik ketika beribadah, ketika bermuamalah, maupun dalam aktivitas kehidupan yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.